بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-951. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abil Aswad qala qadimtul Madinah fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu famarat bihim janazah fa'uthniya ala sahibiya khaira faqala Umar wajabat thumma murra bi ukhra fa'uthniya ala sahibiha khaira faqala Umar wajabat thumma murra bi thalithah فأثني على صاحبها شرا فقال عمر وجبت قال أبو الأسود فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فقلنا وثلاثة قال وثلاثة فقلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد رواه البخاري. الإمام النووي رحمه تعالى berkata dari Abu Aswad, beliau berkata aku datang ke kota Madinah. Kemudian aku bermajlis di majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu lewatlah jenazah. Maka orang-orang memuji jenazah itu dengan kebaikan-kebaikannya. Maka Umar berkata, "Wajabat." Kemudian ada jenazah lain yang lewat. Dan orang-orang pun memuji kebaikan-kebaikan jenazah tersebut. Maka Umar pun berkata, wajabat. Kemudian lewat lagi jenazah yang ketiga. Ternyata orang-orang pun menyebut-nyebut kejelekan orang itu. Maka Umar pun berkata, wajabat. Abul Aswad kemudian bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang dimaksud wajabat? Maka Umar pun berkata, aku sampaikan seperti yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja jenazah Muslim yang dipersaksikan kebaikannya oleh empat orang, maka Allah Ta'ala pasti memasukkannya ke dalam surga. Kami bertanya, bagaimana kalau yang mempersaksikannya tiga orang? Maka Umar menjawab, termasuk tiga orang. Kami bertanya lagi, bagaimana kalau yang mempersaksikan kebaikannya itu dua orang? Umar menjawab, termasuk dua orang. Kemudian kami tidak menanyakan tentang satu orang. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa ketika masih hidup, seseorang itu biasa bergaul di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga masyarakat mengetahui sosok orang tersebut. Maka ketika meninggal dunia, orang-orang tersebut pasti akan memiliki komentar-komentar terhadap jenazah. Dan komentar yang dianggap muktabar adalah komentar orang-orang soleh. Karena di majlisnya Umar adalah majlis orang-orang soleh yang duduk bermajlis bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jika ada jenazah yang dipersaksikan kebaikannya oleh orang-orang soleh yang ada di sekitarnya, maka itu adalah persaksian yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti jenazahnya tadi orang baik, husnul khotimah, pasti masuk surga. Sebaliknya, jika jenazah tadi dipersaksikan oleh orang-orang soleh sebagai orang-orang yang jelek, orang yang tidak baik, maka persaksian mereka diterima oleh Allah Ta'ala. Kita khawatir jenazah tadi su'ul khatimah. Nah, barakofikum. Dari hadis ini menunjukkan faedah bahwa disunahkan bagi orang-orang yang melihat jenazah untuk mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan dan rahmat serta ampunan. Jika memang dia tidak tahu dengan persis apa yang dilakukan orang itu semasa hidupnya. Nah, jika memang mengetahui, maka dibolehkan untuk memujinya dengan syarat bila itra, tidak ada unsur yang dilebih-lebihkan. Ya, persaksiannya tidak ada unsur melebih-lebihkan di luar yang dilakukan oleh si jenazah. Ya, nah, baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberi kemudahan untuk istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Bab berikutnya yang ke-164. Babu fadli mamata lahu awladun sighar. Bab keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya yang masih kecil. Yang dimaksud anak-anak yang masih kecil adalah lam yabluhul insah, itu belum mencapai usia balig. Hadis yang ke-952. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yamutu lahu thalasah lam yablughul khinsa illa adkhalahu Allahul jannah bi fadli rahmatihi iyyahum. Dari Anas radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum mencapai usia balig, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga dengan sebab karunia rahmat Allah Ta'ala kepada mereka. Itu anak-anaknya masih kecil. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jelas ya. Ini sudah tidak perlu dirinci lagi. Kalau ada seorang Muslim yang mati di atas keislaman, dalam keadaan sebelumnya dia ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang masih belum balik, maka itu menjadi bukti Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat untuknya. Karena Allah Ta'ala merahmati anak-anaknya yang mati dalam kondisi belum balik, maka orang tuanya yang mati dalam keadaan muslim, nah, dijamin masuk dalam surga. Syaratnya matinya apa ini? Muslim. Nah, kalau matinya kafir, walaupun satu lusin anaknya yang meninggal belum usia balik, gak mampu menyelamatkan orang tuanya. Nah, dari sini berarti kita dianjurkan untuk as-sabr wal ihtisab, sabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kematian-kematian yang menimpa anak-anak kita yang masih belum balik. Nah, kalau ada yang bertanya apakah masuk yang mengalami keguguran, jawabannya jika janinnya sudah menjelma menjadi manusia, maka masuk. Sudah usia 4 bulan. Ya. Keguguran. Hamil lagi, keguguran lagi. Hamil lagi, keguguran lagi dalam keadaan janinnya sudah jadi manusia. Masuk dalam pengertian hadis ini. Nah, hadis berikutnya yang ke-953. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimin thalatha minal walad la tamassuhun nar illa tahillatal qasam. Muttafaqun alaih. Wa tahillatul qasam qalu wa ta'ala wa in minkum illa waridha wal wurd wal ubur ala sirat wa wajisun mansubun ala dari jahannam afanallahu minha. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim yang mati tiga orang anaknya, maka tidaklah tersentuh api neraka kecuali tahillatul qasam. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud tahilatul qasam ialah firman Allah Ta'ala, setiap kalian pasti akan melintasinya. Al-wurud artinya melintasi sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas jahannam. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari perlintasan itu. Amin. Nah, dalam hadis ini ikhwan abidin azakumullah, sama faedahnya dengan sebelumnya, hanya saja bahasanya beda. Kalau tadi pasti masuk surga, kalau yang ini pasti tidak tersentuh neraka kecuali menjalani tahillatul qasam, yakni tetap melintas di jembatan atau sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan wa imingkum ila waridha, ini maksudnya ialah semuanya pasti akan melintasi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, termasuk yang dibebaskan dari neraka. Tapi secara otomatis selamat, ya kan? Karena sudah dijanjikan tidak akan disentuh neraka, walaupun melintasi jembatan itu, dia selamat, tidak akan terjatuh. Ada juga yang menafsirkan wa minkum illa wariduha. Itu setiap dari kalian pasti akan memasuki neraka. Nah, hanya saja orang-orang yang beriman ketika memasukinya, nerakanya jadi dingin. Nah, karena setiap bani Adam pasti ada dosa, ya. Nah, namun yang dipilih oleh jumhur ahli tafsir seperti yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni melintasi jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ada yang jatuh, ada yang selamat dengan baik, sempurna. Ada yang selamat tapi harus menderita ketika menempuhnya. Nah, di sini orang yang ditinggal mati anaknya yang belum balik, 3 orang anak, ya, maka tidak akan disentuh neraka, tapi tetap melintasi apa ini? Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Dan secara otomatis berarti apa ini? Selamat bi'idnillah. Masya Allah, ini keutamanya cukup besar, ya. Padahal saat itu para nabi semuanya berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Kenapa? Ketika para nabi itu menyaksikan umat-umat mereka berjalan di atas jembatan itu, banyak sekali yang berjatuhan ke neraka jahanam. Sehingga suasananya benar-benar apa ini? Genting, menegangkan. Allahumma salim, Allahumma salim. Nah, untuk yang ditinggal mati anaknya yang belum balik, 3 orang pasti selamat. Nah, karena dijamin tidak tersentuh neraka. Hadis berikutnya yang ke-954. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithika, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala istami'na yawma kada wa kada. Fajtama'na fatahunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Thumma qala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu thalathah minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'ah wasnaini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnain. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ada seorang wanita datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, jamaah laki-laki sudah biasa mendapatkan hadis dari Anda. Tolong sempatkan diri Anda 1 hari saja dalam sepekan untuk mendatangi kami, mengajari kami ilmu yang Allah ajarkan kepada Anda." Maka Rasulullah bersabda, "Ya sudah, hendaknya kalian jamaah wanita kumpul pada hari ini dan ini." Maka jamaah perempuan pun kumpul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, mengajari mereka ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda, "Setiap dari kalian wahai wanita yang ditinggal mati 3 orang anaknya yang masih belum balik, maka mereka akan menjadi benteng darinya." dari neraka. Maka ada wanita yang bertanya, bagaimana kalau yang mati dua orang? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya termasuk jika yang mati cuma dua orang. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Naam. Dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, di samping faedah yang telah kita sampaikan tadi, keutamaan ditinggal mati anak yang masih belum balig, tiga orang, ya. Bahkan di sini dua orang sekalipun, maka pasti akan masuk surga. Di sini dijelaskan akan menjadi hijab benteng baginya dari neraka, nggak akan masuk neraka. Nah, barakalafikum. Bagaimana kalau satu orang yang mati? Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain, itu ada lafaz fawahidah, ya satu pun dia. Ada juga yang meriwayatkan seandainya Rasulullah ditanya bagaimana kalau satu, beliau pasti akan menjawab, ya, ya, nah, taib. Namun karena riwayat-riwayat tersebut masih kesimpulan-kesimpulan yang masih samar, maka kita hanya bisa berharap kalau ada orang yang ditinggal mati, satu orang anaknya yang belum balik, kita berharap kebaikan untuknya. Ya, dengan catatan tadi, sabar, berharap pahala kepada Allah, kemudian matinya itu mati muslim. Nah, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, disyariatkan untuk membuat majlis khos, ya, linisa, majlis khusus untuk jamaah wanita, taklim khusus wanita, taklim khusus ummahat, wahwat, ya. Nah, karena mungkin kalau taklimnya gabung, ini ada masalah-masalah yang terkait dengan kewanitaan yang mereka mungkin malu menyampaikan di majlis umum tadi. Tapi kalau ada majlis khas di Nisa, maka masalah-masalah kewanitaan mereka bisa bebas untuk menanyakannya. Nah, dan ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasannya para ummahat sahabiat, mereka juga semangat dalam menambah keilmuan mereka. Mereka tidak merasa cukup dengan penjelasan dari suami-suami mereka yang hadir di majelis-majelis ilmu. Mereka justru minta secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat majelis khas linisa. Dan Nabi pun memenuhi permintaan mereka. Nah. Taib. Alhamdulillah. Para ummahat, wahwat, salafiyat sudah menerapkan tentang masalah ini. Mereka juga memiliki majlis khas, ya. Nah, adapun kalau yang mengisi adalah ustaz, nah, ini bisyarti adamil khulwah wal bu'di an asbabil fitnah. Syaratnya, ya, jangan sampai khulwah, ya, ada apa namanya berduaan begitu, ya, mungkin ustadznya kan sendirian, ya, di meja ustadz, ketua ummahatnya mendampingi begitu, nah, itu nggak boleh, nah, ya. Naam. Punya khulwah. Kemudian al-budu an-asbabil fitnah. Harus jauh dari sebab-sebab yang menimbulkan fitnah. Naam. Nah, kalau dulu mungkin ya fitnah itu masih biasa-biasa, tapi sudah dianggap luar biasa. Apalagi sekarang ini yang biasa-biasa sudah luar biasa, ya. Nah, maka daripada ya ustadz yang menyampaikan ilmu di majelis khas di Nisa sebaiknya pakai hijab. Tapi ya, nah, taib pakai hijab. Tapi, nah, mungkin ustadznya enggak terfitnah. Tetapi jamaahnya kan banyak, ya. Mungkin ada satu dua yang melihat ustadznya ganteng, bajunya bagus. Wah. Nah, ini termasuk min asbabil fitnah. Taib. Begitu ya. Nah, sekarang ya benar pakai hijab, tapi ustadznya tampil di layar. Layarnya ada di dalam majelis mereka. Ya, sama saja berarti ya. Nah, barakallahu ini. Ya ini. Makanya banyak yang kemudian ngasih surat-surat aneh-aneh ya ke ustadznya ya. Nah, ini banyak komentar-komentar ya. Maksudnya begini gitu. Jadi min asbabil fitnah. Barakallahu. Paham ya? Pakai tabir. Tapi disiarkan langsung juga ya. Nah, layarnya ditaruh di dalam majelisnya Umahat. Nah, begitu kok usah pakai tabir ya. Naam ya. Barakallahu. Karena sudah langsung loncat di sana ya. Nah, sekali lagi memang mungkin ustadznya enggak terfitnah mungkin ya. Nah, jamaah wanita kan banyak ya. Nah, ya mungkin ada yang enggak terfitnah tapi juga ada yang terfitnah. Makanya untuk menjaga itu semua benar-benar diperhatikan. Al-bu'du an asbabil fitnah. Taib. Bab berikutnya yang ke-165. Babul buka wal khauf indal murur bi kuburi zalimin wa mazari'ihim wa idhar istiqa ila Allah taala wa tahdhir min ghafla an dhalik. Bab menangis dan takut ketika melewati kuburan-kuburan orang-orang zalim dan tempat-tempat yang Allah hancurkan dan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala dan mewaspadai kelengahan dari hal itu. Jadi kalau kita melakukan perjalanan kok ternyata melewati pemakaman orang-orang kafir atau pemakaman kaum yang diadab oleh Allah, maka kita disyariatkan untuk menangis dan khawatir ya, serta minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar dijaga dari fitnah dan kejelekan seperti mereka. Hadis yang ke-955. An Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala di ashabi yakni lamma wasalul hijra diyar Samud la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakina fa illam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qala lamma mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hijri qala la tadkhulu masakin alladziina dzalamu anfusahum ayusibakum ma asabahum illa an takunu baqin thumma qanna'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu wa as'as sayr hatta ajazal wadi. Dari sahabat yang mulia Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka telah sampai di Hijr, yakni perkampungan kaum Samud. Nah, Hijr itu daerah antara Syam dan Madinah. Di situ pernah ada perkampungan kaum Samud yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat lewat situ ketika mereka hendak melakukan perang Tabuk pada tahun 10 Hijriah. Nah, beliau bersabda, janganlah kalian memasuki tempat orang-orang yang diadab oleh Allah tadi kecuali kalian menangis. Jika kalian tidak menangis, maka jangan coba-coba memasuki tempat mereka supaya tidak menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Hijr, yaitu perkampungan bekas kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih ya. Nabi bersabda, janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang mendolimi diri mereka supaya tidak tertimpa seperti yang menimpa mereka kecuali kalian masuk dalam keadaan menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya dan beliau berjalan dengan cepat agar bisa terus melintasi lembah tadi. Nah, baik. Dalam hadis ini cukup jelas, jika kita melintasi perkampungan yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala, yang diadab oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya kita bersegera untuk melewatinya. Khawatir terkena seperti yang menimpa mereka. Bukan penelitian sejarah atau malah lihat-lihat ya. Nah, dan juga disyariatkan untuk menangis jika kita harus melewati dan memasukinya. Kalau tidak bisa menangis, maka jangan sekali-kali memasukinya. Boleh masuk sambil menangis ya. Nah, tanda kita takut terkena adab seperti itu. Tanda kita tidak ridho dengan apa yang mereka lakukan. Tanda kita benci dengan perbuatan yang mereka lakukan. Nah, tidak malah selfie-selfie ya. Nah, perkampungan kaum Samud, selfie-selfie, senyum-senyum, nah, itu kan menyedihkan. Seolah-olah bangga bisa berada di perkampungan tersebut. Padahal Allah mengadab perkampungan itu. Ya, nah, dia enggak bisa ngambil ibrah, ya. Malah selfie-selfie. Nah, sudah selfie-selfie, senyum-senyum. Naam. Barakofikum. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengkiaskan dengan kuburan-kuburan orang yang zalim. Berarti kita kalau melintasi kuburannya orang-orang kafir, ya harus bergegas cepat. Nah, kok malah berlambat-lambat, ya. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah. Hendaknya kita bisa mengambil pelajaran dari kehancuran umat-umat sebelum kita untuk tidak melakukan apa yang menjadi sebab kehancuran mereka berupa kekufuran, kesyirikan, dan kemaksiatan. Nah, ini paling penting, ya. Diambil ibrah, kemudian kita melintas dengan cepat, tidak malah berlambat-lambat, ya. Nah. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lalai. Kalau lalai, segera kembali ke jalan Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari kebinasaan. Itulah yang dimaksud dengan al-awwab, ya, al-awwabu, orang yang suka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir disebutkan al-awwab itu adalah orang yang jatuh dalam dosa kemudian tobat, jatuh lagi, tobat lagi. Bukan mempermainkan tobat, tapi betapa kuat fitnah yang ada dan betapa kuat pula orang itu untuk berusaha menghindarnya, tapi qadarullah jatuh, ya. Nah, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi sampai mati dalam keadaan bertobat. Manusia juga begitu. Ingat lalai. Terus begitu. Berusaha untuk ingat, tidak lalai. Tapi untuk istiqomah terus. Ya. Fitnah menyambar-nyambar, hati lemah. Nah, itu untuk istiqomah terus. Itu berat. Ya. Istiqomah itu gak semudah yang kita ucapkan, gak semudah apa yang kita ungkapkan, ya. Itu butuh perjuangan. Nah, itu makanya kita benar-benar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu istighfar, selalu tobat. Namanya lalai ingat terus begitu berjuang untuk selalu ingat, tidak lalai, ya. Nah, yang betul-betul seperti itu, insya Allah hatinya husnul khotimah. Itu lain dengan orang yang apa ini, lalai, kemudian jatuh dalam apa ini, kelalaian, ya, bablas. Kalau kembali lagi, sudah terlalu jauh, sulit, ya, sulit. Baratnya dia sudah tahu yang benar, sudah tahu yang baik-baik, sudah tahu, tapi malah milih yang jelek, ya gitu, ya. Mau kita nasihati apa? Sudah tahu, ya. Kamu harus rajin sholat, sudah tahu, sudah biasa sholat, sekarang sekali-kali enggak sholat, gitu ya. Nah, yang kayak gini ini khawatir su'ul khatimah. Lain dengan tadi itu, orang yang awam, benar-benar sungguh-sungguh dalam bertobat, sungguh-sungguh dalam beristighfar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi fitnahnya sangat dahsyat, ya. Nah, sehingga jatuh bangun begitu, ya. Nah, jangan merasa aman dari fitnah. Karena kalau merasa aman dari fitnah itu bisa menyebabkan kita lalai. menyebabkan kita tasahul bermudah-mudahan, ya, terlalu bermudah-mudahan, ya. Nah, daripada tobat atau tobatlah sekalian jadi satu, nanti mau mati baru tobat. Ah, itu khawatir mati dalam kondisi apa ini? Belum sempat tobat, ya, meleset rencananya, ya. Nah, ya, tobat, ya, jatuh bangun begitu berusaha terus bangun. Tobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.